Bukan halah kiri ini jalan lurus. Kini aku genggam tak payah nak dendam. Semua jadi geram telan asam garam. Jadi sekarang aku cuba main kira lam-lam. Buat lagu lekar macam tempe bubble gum. Hari-hari mula kejar itu ini mula cari-cari identity atau definisi dalam diri. Cuba menyendiri tapi semua rasa basi berdiri atas kaki sendiri. Kalau tak sedap aku cuba lagi. Masih banyak flow juga bunyi. Mana yang benci tolak tepi. My future ahead better know me. Aku yang dulu aku shut it down. Siapa yang halang aku knock it down. Pushing the limits I bring it down. For the city I'll run it down. Boleh sama macam dulu. Walau berliku tetap aku buru. Tiba masa dah isi peluru. Walau ku buntu jangan jadi aku. Aku kejar masa. Aku kejar masa. Aku kejar masa. Aku kejar masa. Jaga-jaga, ramai masih mahu cuba. Tapi tak cukup senjata. Jadi pandangan aku berbeza. Kita tak pernah sama. Aku tak pernah dengar nama. Aku tak nampak mana muka. Jadi kau rasa kau siapa. Tak pernah kisah siapa dulu sentuh garam. Hormat aku haram bila lain cara salam. Itu kau banyak ragam. Shut the fuck up, baik diam. Tak nak tengok jadi tengok depan. Tak nak laju jadi tolong pelan. Tolong pelan ancang sehabis baik. Bila masa habis kau buang balik. Buang balik jangan throwback. Barang kau throwback jadi try let let let. Sit down barang tak go. Baik shut the fuck down. Takkan boleh sama macam dulu. Walau berliku tetap aku buru. Tiba masa dah isi peluru. Walau ku buntu jangan jadi aku.